badai pasti berlalu. Poso sambat sengling perahu, tetap kuat kota tak dikeru. Jajal tak kuat kuat hati. Jenengan kangen, aku yo kangen, kangen sungkem dengan dape jenengan bapak, ibu lan liyane. Tenang, tenang, tenang, badai pasti berlalu. Rasa tambah sengit penamu, tetap kuat otak dan pikirmu. Sungkem dengan dape jenengan bapak ibu lan liyane.